ingin dirimu disentuh orang. Aku tak ingin dirimu diambil orang. Kau pecut bibirku dengan rasa mesam. Kau peluk diriku dengan kasih sayang. Bibirku dengan rasa.